السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita badhe nglajengaken malih maos pinten-pinten perkawis ingkang nalisir saking wewaler agami Islam. Nah, kalau mbien kita sampun ngaturaken wonten kesyirikan, wonten macam-macam. Napa niku? Wonten meleh mboten sesuci nalika bibar toyan, wonten meleh sihir perdukunan, wonten tiaroh merasa sial sebab ningali wontenipun kedadosan. Nah, perkawis ingkang salajengipun ingkang ugi nalisir nerak wewaler agami menika dipun sebat at-tasammu'. At-tasammu'u ila hadisi qawmin wahum lahu karihuna. At-tasammu'u menika nguping. Pirsa nguping? Nguping niku mencuri dengar, nyolong krungu. Napa ngoten nggih? Basa Jawa iki mboten istilah, mboten enten istilah nyolong krungu. Entene nggih napa? Nguping, mencuri dengar ila marang hadithi omongane kaumin salah sewijining kaum, nguping omongane liyan. Wahum kamangka kaum iku mau lahu marang dheweke karihun, niku gething mboten seneng nek omongane dirungokke wong. Nembe enten bisik-bisik ten mriku jenengan kok nelesih-nelesih nguping-nguping. Aniku mboten pa, mboten parang utawi jenengan ambil melampah nggih klebu kula barang. Mungkin nek jenengan tok mengke tarake kula sentimental. Pami kula lan panjenengan ambil melampah wonten mburinipun wingkingipun omah. Lah sing duwe omah niku nembe padu kalih kalih sinten nek padu niku? Bojone. Nembe patu kali bojone. Jenengan malah mandek ten mriku ngrokke ning apa to kae iki jane sing dirembuk apa? Kok udur wae iki ngrembuk apa jane? Kok aku kok penasaran. Ngrungokke nggon gedhek, nginjen nggon gedhek. Niku mboten pa, mboten pareng. Niku jenenge tasammu, mencuri dengar. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wala tajassasu. Lan aja padha dadi mata-mata telik sandi sing senengane mencuri dengar utawi nguping. Kalau menika hukumipun haram. Dados tumindak nguping niku haram. Biasane pun sing remen nguping niku piantun kakung napa piantun setri? Kakung sing seneng nguping. Terus nek piantun setri senenge napa? Kula takan. Nek piantun kakung senenge nguping, nek sing senenge nginjen sinten? Piantun kakung napa piantun setri? Mamah gemremeng. Kula karo-karone niku alah gimana kabeh dilakoni. Mah remuk. Ya seneng nguping tur ya seneng nginjen. Na'udzubillah min dzalik. Nginjen niku napa jenengan lewat numpak motor ten pinggir dalan, lawange omahe wong niku dibuka ingak iku, ingak inguk kali numpak motor niku ingak inguk. Ane mboten pareng. Semanten ugi maradaya mertamu dodok-dodok ora disaur niku injani jenten jero. Menika hukumipun haram. Antos nek moro dayoh mertamu niku dok niku anggenipun jumeneng anggone ngadeg niku di sisi pintu. Mboten pas ten ngarep lawang, mboten pareng nginguk ten jero. Sebab niku privasine sing duwe omahe wong napa malih le moro dayoh niku di waktu-waktu aurat. Waktu-waktu aurat niku napa? Bibar subuh. Terus menjelang duhur, menjelang terbenam matahari. Niku biasane wektal-wektal sing duwe omah niku nembe nek sing setri nggih biasane nembe mboten nganggo jilbab. Nggih, nembe tangi turu rambuté sih rewu-rewu kaya wewe kae. Nggih didodoki kula nuwun Mbak Yu, halah neng ngopo? Lali nek mboten nganggo jilbab buka omah. Lah, mila nek moro dayo niku ampun isu utuk-utuk. Terlalu isu utawa menjelang waktu zuhur utawi napa? Wayah sonten. Wayah dalu. Menawi nguping niku mboten pareng napa melih nginjen. Sebab nginjen niku kan luwih cetha tinimbang krungu. Laisal khabaru kal muayyanah. Wong sing krungu kabar iku ora padha karo wong sing nyawang langsung. Beritane luwih kuat weruh dhewe napa mung krungu kabar? Weruh dhewe. Dadi nek nguping men mboten pareng napa melih nginjen niku kelebu dosa gedhe. Wala tajassasu aja padha seneng nguping. Surat Al-Hujurat ayatipun 12. Wa an Ibni Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mugi Allah tansah paring ridho kagem kekalihipun. Marfu'an secara marfu' piyambake pun ngendika man sapa wong istama'a nguping ila marang hadithi omongane kaumin salah sewijining kaum wa hum mongko kaum iku mau lahum marang dheweke karihuna gething subba digerujuk dinapa ke digerujuk fi udhunaihi ten kupinge cacah loro sing nguping niku al-anaku. Al-anaku niku bahasa Arab jadul nggih. Kula dhewe nggih mboten pati ngerti makna al-anaku niku napa sebab niku bahasa Arab jadul. Enten mboten bahasa Jawa sing jadul awake dhewe mboten ngerti maknane. Napa contone, Pak? Bahasa Jawa jadul sing wong sakniki niku mboten ngerti. Contone napa? Basa Kawi nggih, basa Jawa kuno. Makuno-kuno. Contohnya apa? Soco. Soco ini apa? Soco ini meripat. Ini lari-lari saat ini tidak disanjangi soco kan betul paham kita. Ngertosnya kan? Apa ini? Ini meripat ini bahasa kroma ini apa? Peningal. Ini digandani soco. Bayu. Bayu ini apa? Angin. Nah niku basa Jawa jadul. Semanten iki al-anaku niki jadul niki. Sapa wonge nguping omongane wong liya, mongko wong liya iku ora seneng nek dikuping omongane subba ala udhunaihi al-anaku. Subba fi udhunaihi al-anaku. Digerujukake neng kupinge wong sing nguping mau al-anaku. Keteranganipun para ulama al-anaku niku ar-rasasul mudhab. Rasasul mudhab niku kados dene timah. Timah niku rak logam nggih. Wesi sing diobori ngantek umep ngantek ndledek terus digerujukne ten kupinge wong sing senengane nguping kala wau. Niku pinangka paksesan dumateng tiang-tiang ingkang seneng mencuri dengar pembicaraan orang lain niku mboten pareng. Nah, miturut kula pengalaman sing pun sing senengane nguping niku ibu-ibu, sing senengane nginjen niku bapak napa ibu? Ajeneh diborong kabeh nggih nak. Nggih mboten peduli kadang ngenten piantun kakung senengane nguping, kadang ngenten piantun setri nggih senengane nginjen niku sedanten aram hukumipun mboten pareng. rawahu at-Tabrani hadis pun dereng cekap nggih. Subba digerujukake fi udhunaihi ning kupinge cacah loro al-anaku timah panas sing gledhek. Yaumul qiyamah ana ing dina kiamat. Rawahu at-Tabrani menika hadis riwayat Imam at-Tabrani. Atas bapak-bapak ibu-ibu wit saat niki mboten sah nguping-nguping melih Mas Mbakyu semanten ugi nggih nguping-nguping wong sing nembe nyeritake perkara-perkara rahasia mboten pareng Mbak. Sebab dosa. Saklajengipun suul jiwar awon anggone urip tetanggoan buruk di dalam bertetangga. Ausanallahu Allah Subhanahu wa taala maringi wasiat dumateng awake dhewe umat Islam niki sedaya biljari supados tansah tumindak becik marang tangga teparo. Faqala taala Allah taala dawuh wa'budullaha padha ngibadah sira kabeh marang Allah wala tusyriku bihi syai'a lan aja padha tumindak syirik marang Allah. Kala wingi syirik sampun kula aturaken ten mriki. Sirik niku kuatah ning sing pentolane ten masyarakate ngene dhewe niku nggih. Siji napa? Dukun. Nomor 2 jimat. Nomor 3 santet. Nomor 4 pesugihan. Nomor 5 napa dalem? Supe kula. Niku praktek-praktek kesirikan sing paling nomor 5 niku nyembah-nyembah kuburan. Jaluk-jaluk ngibadah wonten kuburan, nah, niku sedanten praktek-praktek kesyirikan. Kedah dipun tilar, Allah ngawisi. Wonten surat An-Nisa ayatipun 36. Wa'budullaha ngibadah sira kabeh marang Allah wala tusyriku bihi syai'a, aja padha tumindak syirik senadyan sithik banget. Niku senadyan niku syirik kecil. Sebab syirik kecil niku luwih gedhe dosane tinimbang dosa-dosa besar. Wa bil walidaini lan marang wong tuamu sak kloron ihsana tansah tumindak becik. Wa bidil qurba semono uga marang sanak kerabat. Wal yatama anak-anak yatim. Wal masakini wong-wong kang miskin pekir. Wal jari dzil qurba tangga sing cerak. Wal jaril junubi tangga sing adoh. Wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Lan kanca cerak semanten ugi wa benis sabil menika kere. Ibnu sabil niku anake dalan. Maknane pun apa anake dalan? Dalan kok duwe anak. Niku menungso musafir sing ketelasan sangu dadi uripe terlunta-lunta wonten dalan. Niku basane awake dhewe napa niku? Kere to nggih? Nggih kere niku wau, kere gedibal 27. Niku kedah dipun tresnani dipun tumindak isai dumateng tiang kalau murah malah disio-sio. Nek sing kiri hakiki lho nggih, kiri tenanan lho. Cuman zaman sak niki iki kathah wong ijane ora kiri tapi mengirekan diri ngoten lho. Etok-etok dadi kiri. Niku kula asring ten dalan ngarepan mriko, jalan raya niku. Asring mboten ming pisan pindho. Enten bapak-bapak utawi mas-mas nganggo katok gombrang. Pirsa katok gombrang ireng terus nganggo klambi penandon, klambi warok nika. Nganggo iket. Nganggo caping buntelan. Nganggo tongkat. Tuklik ketuklik tuklik. Dadi dheweke niku memposisikan diri dandan kaya dene pengembara, kaya dene pendekar, kaya dene si buta dari gua hantu zaman biyen. Al-a'ma min kahfi syaiton, si buta dari gua hantu. Ten zaman sakniku ten sing enten. Jenengan nate ningali dereng Mas. Lah Pak Gurawan pun kula bola-bali niku. Iki jane iki wong ki ngopo? Kula yakin niku dudu wong mriki niku wong adoh. Ning kok malah seneng nggih mlaku-mlaku turun dalan nggih mengke terus nyare nggih enten pinggir dalan mriku ngiyup nggih wonten tengah sawah mengembara ngoten nek jaman biyen mengembara nggih golek ngelmu ngoten nggih Pak lelaku jaman biyen niku para ulama mengembara nyantri ten pondok pundi mlaku la wong niki goleki napa ning pondok kok mlaku ngebis wae akeh kok. Nggih ngojek nggih pun enten Grab, Gojek, napa Uber. Kok ngentekke waktu ning pinggir dalan lelaku jare topongi dan apa topongi re lah wong sing ngoten niku mboten perlu dibantu sebab piyambake pun biasane nembe lelaku niku wau pengin gayuh Aji Jaya Kawijayan supaya Sekti Mandraguna Jayeng Palugon ora tedas tapak paluning pandhe otot kawat sum otot kawat balung wesi sumsum gegolo delamaane pacul bokonge ceret. Nah niku wong-wong sing kurang gawean, Pak. Nggih, wong-wong sing kurang gawean mboten kelebu Ibnu Sabil sang sak tenane. Dados Allah Subhanahu wa taala wonten ayat mriki ndawuhi supados ngibadah dumateng Allah. Ninggalake nilarake kesyirikan. Tumindak becik ngabekti marang tiang sepuh kalih. Sanak kerabat, anak yatim, wong pekir. Tangga sing cerak, tangga sing adoh. Sedulur cerak wa bani sabil nggih para kere wa ma malakat aimanukum lan apa-apa sing tok duweni rupa budak nang jaman sakniki budak mboten enten to nggih mboten enten innallaha tenane Allah iku la yuhibbu ora seneng man kana mukhtalan fakhura marang wong-wong sing adigang adigung adiguna gemblung kumalungkung ngendel-ndelke bandane panguasane lan sak piturutipun. Menika surat An-Nisa ayatipun 36. Sing ditekankan wonten ayat niki nggih menika tumindak becik dumateng tangga teparo. Sebab kelebu tumindak elek, tumindak ingkang nerak saking wawaler agama menika nalika umat Islam tumindak jahat, zalim, ngerusui, ganggu gawe marang tangga teparone. Wa idza ul jari ganggu marang tangga teparo iku minal muharramat kelebu perkara sing haram li idzami haqqihi sebab tangga teparo iku duweni hak sing gedhe duweni hak ingkang agung tangga teparo niku fa an abi syuraih saking sahabat Abu Syuraih marfu'an piyambakipun ngendika secara marfu wallahi demi Allah la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu ngantos ambal 3 demi Allah ora diarani wong sing iman ora diarani wong sing iman ora diarani wong sing iman qila wa man ya Rasulullah dipun takenaken sinten niku Kanjeng Rasul menungsa sing boten iman niku Nabi dawuh alladzi la ya'manu jaruhu bawa iqahu nalika tanggane ora rumangsa aman saka gangguane dheweke. Maknanipun apa? Umat Islam wong Islam sing jik doyan ganggu tangga teparone niku ora diarani wong sing iman. Rawahul Bukhari menika hadis riwayat Imam Bukhari. Mila bapak-bapak ibu-ibu biasane fitnah niku kedadosan malah antawisipun tiang-tiang sing cerak tonggo siji karo sandingi tonggo sandingi karo sandingi kono padudon rebutan apa lo biasanya kula niku nate lho tenggene desone Moro Sepah kula niku kerja bakti to niku rak rukun rukun agawe santoso cerah agawe bubrah lawang yo isu-isu pun bubar sarapan kerja bakti bareng niku enten bapak-bapak nggih siswane sak pak gurawan ngeten iki kalih niku ajeng jotosan lho gek sing dirembuk iki apa ngoten kerja bakti niate nyambut gawe bebarengan kok malah jotosan malah gelut ten mriku agandeng kula ten mriku tuh warga anyar kula tak sawang wae men kuwi sesuk sing bonyok sing endi kuwi ajeng misah malah kula ketutuk ngoten. Ning sak niki sing setunggal sampun sito rahimahullah mugi-mugi Allah tansah paring rahmat kagem piyambakipun. Dados tumindak jahat marang tangga teparo niku mboten parang. Dipun sebat wonten kitab Al-Adabul Mufrad, kitab napa? Al-Adabul Mufrad seratanipun Imam Al-Bukhari setunggal riwayat. Dure riwayat niku diwenehi judul bab Babu Syikayatil Jar. Bab babakan pradule tangga teparo. Bab babakan apa? Pradule tonggo teparo, bab tentang pengaduan seorang tetangga. Jadi ceritanya tentang sahabat Nabi niku diganggu karo tonggone, terus nyambake pun sowan Kanjeng Nabi pradul, betul. Pirsa pradul? Pradul iki napa? Mengadukan. Nggih. Aku iki duwe tangga kok jahat sering nganoni kula, ngoten. Kanjeng Nabi intolik mulia kowe fa akhrij mata aka ila tariq. Terus bondomu, barang-barang perabotan rumah tanggamu gawanan metu nang pinggir dalan. Ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi. Enten sahabat sowan Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, kula niku tansah diganggu dening tangga teparo kula, kek kula kudu pripun?" Nabi le dawuh, "Intolik mulia, barang-barangmu ning jero omah kuwi ditokke kabeh, diselekke pinggir dalan." Nek jenengan sing didhawuhi ngoten pripun? Iki Nabi iki piye iki? Nah, dipraduli duwe tangga sing elek kok malah kon mulih kon ngetokke barang-barang ning pinggir dalan. Ning para sahabat mboten ngoten niku. Para sahabat niku sauger nampi dawuh saking Kanjeng Nabi, sendika dawuh pun mboten mikir neko-neko. Sebab ora mungkin Nabi niku ngendika karepe dhewe. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ora kondo ada dasar hawa nafsune, ananging kandhane Muhammad iku pinangka wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe umat Islam zaman sakniki kudune nggih ngoten niku. Nawi Allah menawi Kanjeng Nabi sampun dawuh, qalu sami'na wa atokna, ngoten ora kok malah tekon. Allah melarang gambar makhluk hidup. Aceneh ra iso dol tinuku wong duit ana gambare, pokon ngobong. Lho niki menungsa jaman sakniki ngoten niku. Gayane iki ngoten niku. Allah melarang riba. Aceneh ya ora iso urip. Wong ning pasar-pasar iki dagangnya ge utangane ngebang kok. Ngoten niku menungsa jaman sakniki. Dadi nek Allah ngawisi, Kanjeng Nabi ngawisi niku entene mung qalu sami'na wa asaina. Kula mireng dawuh paduka ya Allah. Kula mireng dawuh panjenengan duh Kanjeng Nabi, ning nek kula ken manut kula rasudi wegah. Niku menungsa jaman sak niki. Nggih napa mboten? Napa mboten apa nggih? Nek sahabat Nabi niku gaweane tukang mendem. Bendinten niku gaweane mendem, ning nalika mudun ayat pengharaman khamer niku sedan tem-dem-deman sing ten ngomah niku ten gentong-gentong niku digawa metu dipecah kinten dalan-dalan. Serentak ngantos dipun sebat kutha Madinah niku dalane banjir khamer. Banjir khamer. Nek cah nom sakniki dikandani khamer haram dipecahi turun dalan apa mboten? Ah, ya mana-mana tukune larang tak entekke sik. Bareng entek sesuk tukune. Oh. Menungso-menus ya. Menus-menus kakean dosa. Nek para sahabat mboten. Pokoke Nabi dawuh apa tindake ngoten. Lah, nalika barang-barang rumah tangga sampun medal saking dalem dikokne pinggir dalan, saben enten sahabat liyane liwat niku mesti mertakne. Lho, Mas, ene ngopo kok barang iki kok ditokke nang omah? Terus cerita, kula iki duwe tangga, kula diganggu terus, terus kula pradul kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya barang-barangku ditokke ning pinggir dalan. Wong sing krungu crita niku ndonga, "Allahumma lanhu, Allahumma akhzihi." Ya Allah, paringana laknat dumateng tangga jahat sing gaweane ngganggu. Ya Allah, mugi paduka gawe cilaka tangga sing gaweane ngganggu. Enten wong tekan, "Enten apa Mas kok ditokke?" Padha sedanten menungso sing nglumpuk ten mriku kabeh ndongake laknat, kabeh ndongake elek marang tangga teparo sing ganggu. Falamma balagha dzalika, nalika kabar donga elek, donga laknat niku tekan kupingi tangga sing jahat kala wau, piyambake pun nemoni sedulure sing ngetokke barang-barang niku. Irji ila baitika, wallahi la udzika abada. sampean mulia ning omah, barang-barangnya dilebokke meneh. Demi Allah aku ora arep ganggu kowe meneh. Es kapok aku ditungakke lanat wong sak desa. Dibuli, dipoyoki wong sak desa aku gara-gara ganggu ni kowe. Saiki aku sekapok lombok orang ganggu kowe. Sekek mulia kono. Tak ewangi, ngusungi, nek ra tak sewake pikep. Wonten niku. Niku hadis sahih wonten kitab Adabul Mufrad. Paring kathah diwucal nggih nek enten jenengan diganggu dening tangga tepar niku kadang kala nek mboten saged mutusi dhewe lapor mawon alih penguasa. Penguasane ten kampung sinten iki Pak RT? Pak RT ra iso merantasi ngono ya pekewuh gek sing ganggu kuwi wonge gedhe dhuwur nggih. Jare tau mateni wong barangnya aku nek ngelekke ora remuk. Ya lapor kali Pak RW, Pak RW raiso meratasi lapor kali sinten? Pak Lurah, Pak Lurah raiso nyang polsek, polseknya wedi aku ramil, ramil raiso lapor nyang panglima TNI ngono. Pak panglima TNI, lu ngin duit tonggo, ngapa tonggo nih? Mintokin ini kulo nyosori gedang gula terus, gua panglima TNI langsung mengerahkan beberapa peleton pasukan untuk mengamankan bebek. Upama lho kene iku. Dantos ning nek kadang kala awake dhewe mboten sabar enten masalah diri wangi pokoke ora iso sedumuk batuk senyari bumi sing mati kowe apa aku wis ngono wae. Wah niku malah dadi napa? Padudon. Malah-malah nek tiyang sepuhipun pun mati dendam itu akan apa? Diwariskan kepada anak dan cucunya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi luwe becik lapor mawon. Neng hukum asli nih diganggu niku kongkon sa sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Salajengipun perkara ingkang nerak wawaler agama dharbul wajhi. Nggih menika napuk, napuk raine tiyang sanes. Lima rawahu Jabirun, ada dasar hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridho kagem piyambakipun. Qala piyambakipun ngendika, nahawis ngawisi Rasulullah Kanjeng Rasul iku sallallahu alaihi wasallam anid dorbi saka napuk ninju ngampleng fil wajhi ana ing rai. Dados nek bapak ibu sekalian nembe duka nesu napa kalih anake, nek sing piantun kakung kalih garwane setri, nek sing piantun setri kalih garwane kaku, niku nek ngeplak mboten pareng gen rai. Lah kan Nabi ngongkon ngeplak bocah sing 10 tahun iki ora gelem salat. Nggih, nek ngeplak niku mboten nggon nggon rai, niku diawisi napuk rai. Mula kula sak eling kula nggih, wit kula lair ceprot ngantek dumugi sepriki dereng nate kula dikeplak rai. Napa mbah kula, buyut kula, bapak simbok kula dereng nate. Nah, enten jamaah mriki sing nate ngeplak anake mengke kondur enggal-enggal nyuwun pangapura. Lha ndek ben bapak tau ngeplak kowe aku njuk ngapura. Ternyata ngeplak iki dosa. Dilarang dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku, mboten parang ngeplak rai. Sebab napa? Mungkin nek kurang bejane sing ngeplak kebanteran malah iso napa? Gagar otak. Nggih. Sirayana jenengan iso koplak gara-gara dikeplak niku. Salajengipun an-niyahatu, niyahah. Niyahah niku maknanipun apa? Meratapi mayit. Nalika wonten sanak kerabat, sanak sederek, bapak, simbo, anak, putu, simbah ingkang tilar donya, umat Islam niku diawisi saking tumindak niyahah meratapi mayit. Lima ruwiya anin nabi, ada dasar hadis ingkang dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi. Anna ihatu wong sing napa nggih meratapi mayit niku basa Jawane napa nangisi mayit ngoten. Idza menawa lam tatub urung mertobat, qabla mautiha sadurunge dheweke mati, ngantek mati ki urung tobat. Kelebu niyahah niku miturut Imam Syafi'i jenengan ngawontenaken acara-acara peringetan-peringetan kanggo mayit. Nggih, napa niku? Mendak pisan, mendak pindho, geblak pisan, geblak pindho. nyatos matang puluh, nyelawe, nyeket, nyewida, nyewu, ngelimangatusan. Niku sedanten kelebu tu minta napa? Niyahah tiawisi. Nabi Dawuh, sapa wong itu minta niyahah? Idalam niatup lan dewe ora tobat kau bela mau tihasa durunge mati. Tukamu yaumal kiamati besok ono ing dino kiamat wa alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin. Iku piyambake pun diganduli terus dikalungi nggih ya maknane pun diparingi pasiksan ingkang gegirisi ingkang boten saged dibandingke kalian pasiksan wonten ngalam donya. Wa qala lajeng Nabi Dawuh melih laisa minna ora kelebu golonganku man latomal khududa wong sing napuki pipine wasaqqal juyuba lan nyuwek-nyuwek kantongane wada'a bidakwal jahiliyah lan piyambake pun no, muni-muni kanthi tetembungan jahiliyah. Ngopo kok napuki pipine dhewe? Nggih dalam rangka meratapi mayit kala wau. Waduh, bapak mati kita tapuki dhewe awake niki. Terus kantongane di suwek. Nek enten duwite mabul-mabul rekoso sing ndruki. Wonten melih sing mendhet pasir dienggo samponan ngene iki. Saking napa ne? Sedih ditinggal mati tiyang sepuhipun. Wada'a bidakwal jahiliyah lan piyambake pun munomoni tetembungan sing elek, tetembungan-tetembungan jahiliyah. Pak, kowe kok mati ninggal aku, Pak? Aku sesuk sing menehi pangan sapa, Pak? Aku sesuk mangan apa, Pak? Segole. Nggih mboten. Bapakne iji urip dheweke mangane sego, nek bapakne pun mati dheweke nggih mangan sego. Ya seolah-olah niku nek bapake mati Allah Subhanahu wa taala mboten mampu menehi rezeki dheweke. Mampu mboten Allah menehi rezeki. Mampu sedanten manusa niku rezekine pun dijamin dening Allah. Mila kula mboten pati setuju nggih. Kalih niki sederek kita niku enten sing gerendengan kalih kula. Mas, pripun, Pak? Kula niku kadang sok mbayangke. Mbayangke piye? Pomo kula mati dhisik ngoten nggih. Gek, napa anak-anak kula gek piye sesuk sing ngopeni sapa, sing arep menehi rejeki sapa kula. Kula matur, Mas, Mas jenengan mikir gejeron kula. Mikire kadoan tur gejeron. Nggih mboten. Wong iki seger waras sehat bregas terengginas, kune aku mati anak bojoku sing goleke pangan sapa. Kuwi jenenge calon mayit sing lebay. Mayit kok lebay mikir wong urip ya apa eneng. Mayit ki wis mati, mayit kok mikir lebay kok iso mati sing ngubur sapa wis eneng. Ora usah dimikir, bapete ra dikubur ya sebiane ngen mambu. Nggih mboten. Dadi mayit kok mikir sing alam donya mboten enten. Dados sedanten mayit sing mati niku pun mboten kepikiran anak bojo melih. Deweke kepikiran keselamatane awake dhewe, amal salehku piye, aku sesuk nemoni siksa kubur apa ora ngoten niku. Ora malah mikir anak bojo. Anak bojo niku pun duwe rezeki dhewe-dhewe. Nggih. Kadang kala jenengan mati niku bojone jenengan rabi malah entuk wong sing luwih sugih mlegedu. Malah tambah lemu anake makmur kabeh. Nggih mboten. Wah, kok tega ya dia sama saya men ngeta. Wong wis mati kok pokon ra entuk rabi. Nggih mboten. Mila mikire niku rasah jero-jero, rasah ado-ado. Sing enten sakniki mawon disyukuri. Nggih, perkara sesuk-sesuk niku rezeki ingkang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dados niyahah niku mboten kelebet ajaran agama Islam. Malah wonten hadis sanesipun innal mayyita tenane mayit iku yu'adzabu diparingi pasiksan bibukai ahlihi. Nalika ditangisi, nalika diratapi dening kulawangsanipun dening keluarganipun. Enten mayit ini bisa nih rayo gini-gini. Ini gandeng keluarga ini nangis. Walah pak, pak kok ya mati disik pak. Mbok dek ini aku disik wae kowe kari pak. Aku sesuk mangan apa. Ini ku jan-jan ini mayit ini ku aman, tentram, damai, sentosa. Ini goro-goro ditangisi keluarga ini. Mayit ini tadi di diazab. Jane mayit niki aman, tentram, damai, sentosa. Ning gara-gara keluargane niku ngenten nggih geblak pisan, geblak pindho, ngerong pulo, nyelawe nyeket 500, nyewu gitu. Niku mayite malah entuk pasiksan. Lho niku sing kandha sapa? Kanjeng Nabi. Innal mayita, tenane mayit iku yu'adzabu bibuka'i ahli, disiksa nalika ditangisi diratapi dening keluargane. Awak ditungake kok malah disiksa. Ndonga niku enten carane, nggih mboten. Ndonga niku enten carane, nek carane ndonga mboten cocok ora tambah entuk pangapura malah tambah entuk siksa. Padha kalih wong nambani, nggih mboten. Wong nambani lara niku enten carane, Pak. Nek carane nambani mboten bener, ora mari malah penyakitnya tambah ndodro. Contone pripun niku, kula nate mireng kabar enten bocah niku bar dioperasi. Bar di napa? Dioperasi. Pak dokter sampun dawuh kalih mbahne putri sing nunggu putune. Mbah, niki bocah bar dioperasi mboten pareng diombeni. Biasanya ngoten niku nggih. Ngantos pinten jam ya, Pak? 3 jam. Ngantos 3 jam pasca operasi mboten pareng diombeni banyu putih. Ngoten niku. Lah jenenge bocah wong bar dioperasi niku mesti rasane ngelak. Nangis, Mbah mimi kira-kira ngoten niku. Mbahne mboten tegel diombeni bablas mati bocah niku. Padahal pun diweling dening dokter. Simbah niku niate rak nambani nggih mboten. Niate becik napa elek simbah niku? Becik wong kalih putune dhewe. Aku ora tegel, aku pengen nambani kowe, kowe ngelak tak ombeni bar kuwi mati. Utune niku sami karo wong mati, jenengan duwe tiyang sepuh mati pengen ndongake, nek carane ora bener ora diwenehi pangapura malah diwenehi pasiksan. Nggih niku niyahah kala wau. Ndongake niku pun enten carane dhewe ten syariat Islam. Mila mboten enten critane Kanjeng Nabi lan para sahabat, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nggih dari kalangan ulama ussalaf sing ngawontenaken mitung dinan, 40 dinan, nyeket nyewu, 500, 3000. Niku sedanten mboten enten, Mak. Ndongake ndongake Allahumma ghafir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu. Niku kadang-kadang sing nyewu 500 niku wau. Sing nyewu 500 niku nek kon nyewu 500 sregepe ra jamak. Ning nek kon salat jenazah pripun? Mak pleken ris ngoten niku. Padahal justru salat jenazah niku sing maedahi, sing mitayani kanggone si mayit. Lah sakniki nadane kuwalik-walik, Pak. Nggih mboten, Pak. Mas, ibu-ibu, kula aturi menggalih kanthi sae sing ahli-ahli nyewu 500 niku wau. Utawi ngaro tengah nggih. Niku biasane malah wong-wong sing ora nyolati jenazah, nggih mboten. Sing nyolati jenazah niki wong sing mudeng, Pak, ngaji. Nyolati jendongake mayit kuwi carane piye? Salat jenazah. Ning wong-wong ning nek kon salat jenazah malah wegah. Senengane nyewu 500 niku geblak pisan, geblak pindho. Lan sak piturutipun. Innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlih. Tenane mayit iku disiksa nalika ditangisi, diniyahai dening kulawangsanipun. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian, nak pengin ndongake tiyang sepuh cekap tendalem. Di mana tempat, di mana lokasi kita bisa mendoakan kedua orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Murah, mudah. Napa boleh? Tanpa modal. Nggih mboten? Tanpa efek samping. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Mboten enten efek samping nggih, Pak. Ning nek jenengan nyewu 500 niku efeke kakehan utang. Wong jan-jan iki ora duwe duit, pokoke ora iso kowe. Iki bapakmu wis mati ndang dicepakke engko bengi kuwi arem-areme piye? Wedange tae ndang dicepaki kompleti, 7 dina 7 bengi kuwi ora kena nangis kowe. Ndang dipikir iki engko acarane kepiye? Malah semaput. Ora duwe duit di todong-todong kongkon 500 ngantos pitung dino pitung bengi bareng ra enek duit entek-entek ane golek utangan riba. Efek sampingnya luar biasa, rekoso. Agama Islam kok rekoso? Nggih mboten. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun napa niki? Ghasbul ardi. Nyolong lemah niku ugi kelebu meminta ingkang nerak wawaleripun agami. Nyolong lemah. Pripun nyolong lemah? Ani bin Umar saking sahabat Ibnu Umar. Nggih man sapa wonge akhadzan jupuk minal ardi saka lemah syai'an saipit bighairi haqqihi mongko lemah iku dudu hak e dheweke. Ya. Khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina. Dheweke dibledhesake, dibruki di dina pake diganduli jagat sapi itu tujuh petala bumi niku digandul iki dheweke. Nalika piyambake pun nyolong lemah sing duduhake senadyan sak saipit. Napa meleh wong jaman sakniki nek dibedhel wetenge niku isine jembatan, isine pasir, isine krakal, watu, semen, wesi. Wetenge isine niku. Nggih, sebab kakean gabrul lemahe wong sing duduhake. Sawahe tanggane diaku-aku. Jarane sedumuk batuk senyari bumi. Nggih. Wonten hadisane sipun man ghayyara manaral ard. Sapa wonge ngowah-owah patoke lemah, tuwi kahu ala sab'i ardina, dia akan dibenamkan ke dalam tujuh petala bumi. Jagat lipat pitu niku dikeprokke dheweke. Nalika piyambake pun napa? Gabrul lemah jembare pinten? Sak kilan. Ujaman saat ini kuatah ngoten niku nggiyan ngowah-owah patoke lemah bengi-bengi jam 12 salesane nguyuh metu nggo pacul patoke tanggane dikeduki gitu. Dikeduki diuruki meneh terus digrujuk lemah ngenraning digrujuk banyu ngen madet ngenraning tilase lumayan sewengi untuk sekilan gitu. Esuk neh pendak sasi sekilan pendak sasi sekilan. Gue setengah tahun kan wis entuk 2 meter wis cukup gue mendem aku. Nggih mboten. Nauzubillahi min dzal. Nggih apa to lemah. Ngantek kula niku enten tiyang niku napa lapor kalih kula-kula niku disantet kalih adik kula. Lah kok iso anggore wayah adzan maghrib awak kula rasane kaya diobong. Panas. Turu ra kepenak mangan ra penak lingguh ora jenak rekoso mlakune gedeglak-gedeglik kadang dadak di napa papa la jalaren napa rebutan lemah adine dhewe niku tegel nyantet marang kakange sedulur tunggal brodot ming gara-gara rebutan lemah kaya-kaya lemah arep digawa mati. Dados para jamaah ampun terlalu serakah kalih lemah. Sing penting pun kagungan panggon nggo mencok mesti alhamdulillah. Ngoten niku. Tinimbang do sedulur siji marang liyane do padudon wis peken kabeh. Lah kowe arep nang ndi kleyangan kabur kanginan. Sing penting rukun. Ten Banyuwangi enten kedadosan bocah enom niku warisane dipek kakang-kakang ne kabeh. Dheweke ora dibagi. Akhire dheweke gawe omah niku ten dhuwur wit. Ngantos sepriki tendur uwit gawe omah tendur uwit metangkring kaya doro niku piyambake pun mungkin jenengan tingali ten YouTube warga Banyuwangi bertempat tinggal di rumah pohon selama bertahun-tahun enten niku gara-gara diapusi sedulure dhewe naudzubillah min dzalik teng donya enak kepenak sing sesuk ten akhirat dibledheske tujuh petala bumi niku nek sing digabrul ming lemah sekilan. Nek ngantek sawah siji kebon napa mulai ngantek lahan sawit berhektar-hektar apa ora dedel duel. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati ingkang pungkasan niku hajrul muslim fauqa thalathati ayyamin duna sababin syara'iyyin. Ingkang pungkasan ingkang terakhir nggih Hajrul Muslim ngenengake wong Islam, napa ngenengake niku? Jutaan. Mboten sapa aruh. Mboten gelem salaman. Tidak mau mengucap salam. Ora gelem aruh-aruh karo mbok dene dhewe. Betake ngopo ndek aku diunekke elek. Diunekke elek nesu. Mengko jane ya elek tenan. Fauka thalathati ayamin anggone meneng niku luwih saking tigang dinten. Duna sababin syar'iyyin anggone neng-nengan niku mboten krana wonten sebab ingkang jumbuh kalih syariat Islam. Contohnya napa niku sebab sing jumbuh kalih syariat? Misale jenengan kagungan putra niki. Putrane jenengan niku mendem. Niku rasa dijak ngomong. Seminggu sebene. Ah niku pareng supaya bocah niku leren anggone mendem ngoten niku. Ning nek mboten enten sebab-sebab syar'i kok neng-nengan, nggih mung krana rebutan napa, krana omongan kecentok sithik kendel, mboten sapa arep salaman wegah, dadi banyu ora arep tak cawuk, dadi godhong ora arep tak suwek, dadi ya wedang ora arep tak seruput lan sak piturutipun ngantos luwih saking tigang dinten menika kelebu tumindak dosa. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yahillu ora halal li muslimin kanggone wong Islam an yahjura akhahu dheweke ngenengake sedulure fauqa thalath luwih saka telung dina. Faman sapa wong hajara fauqa thalath ngenengke sedulure luwih saka telung dina famata banjur mati dakhalan nar dheweke mlebu nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Ora berduli. Ora berduli niku sedulur cerak, sedulur adoh, pokok sami-sami wong Islam niku nek neng-nengan mboten karena sebab syar'i luwih saking tigang dinten nggih piyambakipun sampun tumindak dosa gedhe. Lan nalika sida dereng sempat tobat piyambakipun diincim dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebet nerakanipun Allah. Wonten hadis sanesipun Nabi dawuh wa napa niku afdhaluhuma man yabda'u bis salam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing luweh becik tinimbangane luweh becik saka kalangane wong loro niki sing nembe neng-nengane iki niki sing luweh utama sing ndi? Sing luweh becik sing ngendi? Nggih menika sing pertama kali ngawiti salam. Wah, aku jane ya mangkel aku karo si fulan kae. Ning aku wedi nek dilebokke neraka iki. Wis ben lah mangkelku tak ampete aku tak aro-aro. Assalamualaikum Kang, piye kabare Kang? Menutak kuwi. Sing diruwi niku ya wis kono, sing penting aku wis ngawiti salam perkara kowe ora gelem. Napa niku? Semaur ya kuwi tanggunganmu marang Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku niate apik nyambung tali silaturahmi pun rampung jenengan pun bebas. Hanya dengan sedikit modal wis tak ilangkelah bawa nafsuku. Bismillah mulai salam. Bismillah yang pertama kali menegur dan menyapa. Niku biasanya sing nesune awet niku piantun kakung napa piantun istri. Sing nesune awet angel ilange. Padha wae. Ora berduli lanang, ora berduli wedok. Anggere wis ketaton niku kadang nggih. Ngantek mati niku kan ngaruh-aruh mboten gelem lho. Wis aku wis ketaton tenan aku wis pokoke dadi godhong ora arep tak cawuk. Wis mok tenan aku karo wong kae. Lah niku nek ngantos sedo piyambakipun dereng ngantos aruh-aruh nyambung tali pas duluran dakhalan nar. Mlebu neraka. Dadi regane niku terlalu larang. Anggur kok aruh-aruh niku malah atine padang to nggih. Ning nara aruh-aruh niku anggur kelingan malah gur mikir wae. Malah atine rekoso mawon. Ah niku kelebu napa akhlak tiang-tiang Islam ingkang kedah dipun uri-uri, dipun gethok tularaken, dipun ajaraken dumateng sanak kadang mitra pitepengan lan anak putu. Supados kehidupan bersosial niki saged lumampah kanthi sae. Mekaten mbok menahi lan semanten para jamaah menggah pengajian ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tantu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadden mulawu bapak ibu tausiah saking Ustaz Abdul Latif ingkang badhe mundhut pirsa monggo setunggal utawi kali pertanyaan saya teringkut ibu tutup monggo monggo Pak Karta. Salam. Nggih. Nggih. Nggih. Lah nek kalenane dhewe nggih mboten. Itu kalenan. Kalenan tepi. Kalenan sawah, kalenan ten pinggir dalan berarti niku kedah izin dumateng sing duwe sawah. Utawi sing duwe kalenan niku. Sing duwe kalenan niku sinten niku? Sing duwe sawah napa warga desa? Napa pemerintah lan niku kedah nyuwun izin palilah. Riyen simbah kakung kula niku sing damel odo-odo. Damel pikiran gandeng piyambakipun ngingah lembu nggih. Ngingah lembu, ngingah sapi, mongko ten pinggir-pinggir dalan. Niku rek enten tanah kinten-kinten nggih, sak meter. Niki jalan raya tanah sak meter terus nembe sawah kan ngoten. Lah simbah niku duweni pikiran ajeng nandur kolonjono ten pinggir-pinggir dalan. Ning simbah niku izin, izine kalih sinten? Pak Lurah nalika semanten. Pak Lurah